Andaikan bintang-bintang terjamah tangan ini, kan ku petik, ku berikan kepadamu sayang. Andaikan dada ini terbelah jadi dua, kau lihatlah namamu terukir di sana. Dengar suara hatiku lewat dawai gitarku, ku tulis jadi lagu persembahan dariku. Terimalah kata cintaku, ku tulis jadi puisi, kirimkan lewat mimpi agar nyenyak tidurmu. Andaikan bintang-bintang terjamah tangan ini, kan ku petik, ku berikan kepadamu sayang. Oh, Weh, dong apa weh? Ganggu weh yang galan. Migat, cuk, bajingan apa weh? Cuk, yuk, anapin. Sigur. Pada kita ada yang bangun, boh.